إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan tentang kebiasaan atau tradisi dari kaum Quraisy di dalam Al-Quranul Karim. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan dalam 4 ayat secara utuh dalam satu surat yang dijuluki dengan surat Quraisy. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif falyabudu rabb hadzal bait الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Quraisy memiliki kebiasaan dua perjalanan, baik itu di musim dingin dan musim panas. Musim dingin melakukan perjalanan ke negeri Yaman untuk perniagaan, musim panas melakukan perniagaan ke negeri Syam. Falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu hendaknya mereka, yakni kaum Quraisy, beribadah kepada pemilik rob, kepada pemilik bait ini, yakni Ka'bah, Baitullahil Haram, alladzi ata'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka makanan dari rasa lapar serta memberikan mereka rasa aman dari ketakutan. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat yang singkat dan ringkas ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kaum Quraisy sekaligus orang-orang yang membaca surat Quraisy ini untuk mengingat dan hendaknya tidak melupakan bahwasanya dua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, baik itu kepada kaum Quraisy ataupun kepada umat manusia secara umum, dua kenikmatan tersebut yakni memberikan kenyang dari rasa lapar, memberikan makan dari rasa lapar, serta memberikan rasa aman dari rasa takut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bahwasanya dengan dua hal tersebut hendaknya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kenikmatan makanan tidak kelaparan, diberikan kenikmatan rasa aman dan tidak ketakutan. Hendaknya dengan dua nikmat tersebut menggiring dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaparan serta rasa takut merupakan salah satu atau dua perkara yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala gandengkan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami timpakan kepada kalian, kami uji kalian dengan rasa takut, kelaparan, kurangnya harta benda dan kurangnya jiwa, seperti sakit, luka-luka, kematian, kurangnya nyawa. Demikian juga hasil panen, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah tersebut. Masyarakat muslimin jamaah jumat yang moga-moga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, potongan ayat dari surat Al-Baqarah yang barusan kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang beberapa dari jenis-jenis ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Namun di antara sekian banyak cobaan, di antara sekian banyak rintangan dalam kehidupan, Allah subhanahu wa ta'ala menawar satukan dalam penyebutan tentang rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengedepankan tentang rasa takut di antara ujian-ujian yang lainnya, menunjukkan bahwasanya rasa takut merupakan ujian yang paling besar, lebih daripada ujian-ujian yang lainnya. Seseorang ketika memiliki makanan tidak lapar, namun disertai dengan rasa takut, makanan tersebut akan tidak enak rasanya. Seseorang ketika memiliki harta, namun dalam keadaan tidak nyaman dan aman, harta tersebut juga merasa dia tidak aman, karena akan dicuri, akan dirampok. Yang paling penting, paling pertama adalah realisasikan rasa aman. Meskipun kelaparan disertai dengan rasa aman, lapar tersebut masih bisa dicari makanan, seandainya masih dalam keadaan keamanan. Harta yang sedikit disertai dengan rasa aman, uang bisa dicari, rezeki bisa dicari, rezeki bisa dikait, selama keadaan masih aman-aman saja. Makanya Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan negeri Makkah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Ketika Ibrahim yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Makkah, negeri yang aman, rezekikanlah kepada mereka makanan-makanan yang merupakan dari sisi Engkau, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dua perkara dalam doa tersebut, berikan rasa aman serta memberikan rezeki. Namun Nabi Ibrahim mendahulukan meminta untuk diberikan rasa aman, karena tidak ada gunanya seseorang memiliki rezeki yang banyak namun disertai dengan rasa yang tidak aman. Tidak akan merasa aman juga, hartanya tersebut akan dicuri. Tidak merasa aman juga, hartanya tersebut akan dirampok. Tidak akan merasa aman juga, harta tersebut akan hilang, mungkin di tangan orang lain. Rasa aman merupakan puncak dalam kenikmatan bagi kehidupan seorang hamba. Bahkan tidaklah disyariatkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama kepada hamba-hambanya. Tidaklah mengutus kitab, tidaklah mengutus para nabi, tidaklah menurunkan kitab suci, melainkan untuk merealisasikan rasa aman dan jaman di permukaan bumi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qala alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah memberikan pertanyaan melalui para malaikat dengan pertanyaan tersebut. Bunyi awal dari awal bahwasanya orang-orang yang tidak hijrah meninggalkan kota Makkah, padahal waktu itu negeri Makkah adalah negeri yang tidak aman untuk menegakkan ibadah. Kenapa kalian tidak berpindah dari tempat yang tidak aman menjadi tempat yang aman? Dengan tujuan apa? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak meninggalkan negeri Makkah yang waktu itu belum aman untuk beribadah, Allah memposisikan mereka sebagai orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, disyariatkannya hijrah untuk mencari rasa aman dan nyaman di permukaan bumi. Demikian juga syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa besarnya, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lain dan tak bukan kecuali maksud dan tujuannya adalah untuk mematahkan kekuatan orang-orang kafir, agar orang-orang muslim bisa beribadah dengan tenang tanpa diganggu oleh mereka. Bahkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala seperti menegakkan hukum-hukum. Orang yang mencuri dipotong tangan, yang berzina dirojam, yang membunuh nyawa dibayar nyawa, kecuali maksud dan tujuannya adalah untuk menegakkan keamanan dan kenyamanan di permukaan bumi. Ada yang mencuri dipotong tangannya, membuat rasa aman pada kaum muslimin berupa hartanya. Ada yang berzina padahal sudah muhsan, kemudian dirojam, membuat aman keluarga-keluarga kaum muslimin dari kalangan wanita. Ada yang membunuh nyawa orang lain, nyawa dibayar nyawa, membuat nyawa kaum muslimin pun merasa aman dan nyaman di negeri mereka sendiri. syariat Allah Subhanahu wa taala tegak dan berdiri untuk merealisasikan rasa aman dan nyaman. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'in min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidakkah kami telah memberikan rasa aman ke negeri Makkah, kemudian kami menganugerahkan kepada penduduk kota Makkah berupa rezeki-rezeki yang banyak dari kalangan dari buah-buahan, akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahui. Rasa aman merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diganggu dan tidak diusik serta hidup tidak dengan kekhawatiran merupakan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mengetahui akan hal tersebut. Setelah kita mengetahui bahwasanya rasa aman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, puncak tertinggi dari realisasi rasa aman dan nyaman tersebut adalah agar bisa beribadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Potongan ayat yang kita jadikan sebagai pembuka dalam khutbah kita pada Jumat kali ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Tidaklah rasa aman yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak takut, tidaklah kekenyangan dari makanan dia tidak merasa lapar kecuali untuk merealisasikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seseorang ketika dia beribadah namun dalam rasa tidak aman, tetap dianjurkan untuk beribadah. Bukan berarti ibadah tersebut terhenti. Bahkan ketika tidak aman pun diperintahkan untuk ibadah, merupakan puncak tertinggi amalan. Demikian juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Datang dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harat kahijratin ilayya." Beribadah ketika dalam keadaan tidak aman, al-harat al-qatl wal-qital, sedang terjadi peperangan, sedang terjadi bunuh-membunuh, sedang saling mengangkat senjata antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya. Namun ketika beribadah di waktu tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya itu adalah semacam hijrah ke tempatku. Apalagi seseorang yang dalam keadaan aman, dalam kondisi tenteram, dalam keadaan sentosa jiwa dan raganya, hendaknya beribadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam keadaan aman kemudian tidak merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah yang dia lakukan adalah kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Allah akan mengangkat rasa aman tersebut, kemudian akan mengganti rasa aman tersebut dengan sesuatu yang merupakan musibah yang akan ditimpa kepada dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Allah mengancam. Bahkan itu sudah terjadi zaman dahulu. Ada satu negeri yang Allah Subhanahu wa taala berikan rasa aman dan nyaman di negeri tersebut, serta Allah menggelontorkan rezeki yang begitu banyak kepada mereka, namun mereka kufur dengan nikmat Allah, mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Fa adaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, aku cicipkan kepada mereka kelaparan serta ketakutan terhadap apa yang mereka telah perbuat. Apa akibat diangkat rasa nyaman tersebut? Kekufuran, penyelisihan terhadap syariat. Demikian juga ada sekelompok kaum, bahkan luar biasa, mereka dulunya adalah orang yang tentram, aman, nyaman dengan kehidupan mereka. Negeri Sabah. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka dalam satu surat khusus Sabah. Laqad kana li sabain fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arimi wabaddalnahum bi jannataihim jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin min wa syai'in min sidrin qalil dalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Rasa aman yang Allah anugerahkan kepada kaum Sabah. Bahkan selain daripada itu, Allah pun menggelontorkan kepada mereka rezeki yang luar biasa, memiliki sungai yang merupakan sumber dari irigasi pertanian mereka. hasil dari irigasi tersebut mereka juga bisa mengambil hasil airnya seperti ikan dan yang semisalnya. Namun ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala angkat rasa aman tersebut dan digantikan dengan rasa ketakutan. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله telah terdahulu pada khutbah yang pertama bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman dan nyaman pada suatu negeri, yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari mereka adalah untuk merealisasikan tugas mereka dan tanggung jawab mereka sebagai seorang hamba, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan satu negeri ketika tidak ada rasa aman padanya, sulit untuk beribadah. Dikarenakan satu negeri ketika terangkat rasa aman yang ada adalah kekhawatiran, sulit untuk merealisasikan wujud peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah akan turun rasa aman. Rasa aman tersebut mewajibkan untuk seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab datangnya rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab akan datang rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah cita-cita dari setiap hamba, ingin hidup dengan rasa aman dan nyaman. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunia." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang di antara kalian masuk di pagi hari dalam keadaan aman keadaannya, situasi dan kondisinya, dalam sebagai riwayat lagi rumahnya, keluarganya, lingkungannya, demikian juga sehat jasmaninya, kemudian pada hari itu dia memiliki makanan sebagai makanan pokok untuk dirinya, seakan-akan dunia adalah milik dia pada hari tersebut. Rasa aman pada keadaan merupakan rasa aman yang seseorang tersebut dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia serta seisinya. Ikhwani fiddin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingatkan sendiri atau mengingatkan kepada diri pribadi kemudian ikhwan yang mendengar bahwasanya di negeri kita sekarang terjadi rasa aman, walhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajakan juga untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, rajin menuntut ilmu. Sebagian saudara-saudara kita di negeri lain dari kalangan kaum muslimin sedang ditimpa dengan rasa tidak aman. Allah Subhanahu wa taala sedang menimpa mereka dengan peperangan, saling membunuh, peperangan di antara mereka dengan musuh-musuh mereka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kaum muslimin di negeri tersebut. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Serta kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga keamanan di negeri kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.